بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan memberikan kepada kita kenikmatan dan karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan keluarga kita dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Sebagaimana biasa, sambil menunggu salat isya, kita mengkaji kitab Riyadhus Salihin, Kitabul Adab, dan kita masih dalam bab hifdz sirr, hadis terakhir dari bab hifdz sirr, pentingnya menjaga rahasia, rahasia di dalam rumah, rahasia dengan teman, ataupun rahasia apa saja yang memang bentuknya adalah rahasia. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Thabit dari Anas ابن مالك رضي الله عنه أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. قال أنس بن مالك pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangiku dan aku sedang bermain sama anak kecil, anak-anak yang sebaya dengan saya. Fasallama alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan salam pada kami, menunjukkan tawadhu yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai nabi, beliau mengucapkan salam kepada anak kecil yang sedang bermain. Faba'athani fi hajatin fa abqa'tu 'ala ummi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kami, Rasulullah mengutus aku untuk satu keperluan sehingga aku pun pulang terlambat ke rumah dan pulang ke ibu saya terlambat. Falamma ji'tu qalat ma habasak. Ketika saya datang ke rumah, kata Anas bin Malik, ibuku berkata, apa yang menyebabkan engkau terlambat dan apa yang menahan? Fakultu, aku pun menjawab, ba'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Anas bin Malik menjawab, aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu keperluan. Qalat ma hajatuh. Kata Anas bin Malik, ibuku bertanya, apa urusan dan apa hajat atau kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qultu innaha sirrun. Aku pun menjawab kata Anas bin Malik, innaha sirrun. Sesungguhnya ini adalah rahasia wahai ibu saya. Qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kata ibu saya, janganlah engkau memberitakan seorang pun rahasia Rasulullah, tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Anas, wallahi law haddatsu bihi ahadan la haddatsuka bihi ya Thabit. Berkata Anas bin Malik, demi Allah, kalau seandainya aku menceritakan kepada, boleh menceritakan kepada satu saja wahai Thabit, maka niscaya aku akan menceritakannya kepadamu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawal al-Bukhari ba'dahu mukhtasaran. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama, menunjukkan rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah sepantasnya manusia. Makin tinggi kedudukannya, makin merendah diri. Makin barakallahu fikum dewasa dan makin tua, makin rendah perasaan dia. Makin merendah perasaan dia. Rasulullah SAW melewati anak kecil yang sedang bermain, beliau mengucapkan salam. Kata Anas bin Malik, wa ana al'abu ma'al ghilman. Dan aku pada saat itu sedang bermain bersama anak-anak kecil. Fasallam alaihi. Rasulullah SAW mengucapkan salam pada kami. Artinya tawadhu atau rendah diri yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang patut diteladani oleh setiap kita, oleh setiap umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang mengatakan, yusallim al-kabir as-saghir al-kabir wal-mashi al-raqib. Rasulullah SAW mengatakan demikian, bahwasanya yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, yang berkendaraan mengucapkan salam kepada pejalan kaki, tetapi artinya diketahui bahwa ini adalah adab, bukan kewajiban. Artinya bukan kita atau bukan hak kita menuntut orang untuk mengucapkan salam kepada kita. Kenapa dia tidak salam pada saya? Saya kan lebih tua, dia lebih muda. Semestinya bukan saya yang salam dong, dia yang salam. Ini adalah pemikiran atau pemahaman yang keliru. Islam mengajarkan fastabiqul khairat, dan berlombalah kalian dalam kebaikan. Islam mengajarkan kita berlomba untuk berbuat baik, dan tentunya sebagai seorang muslim tidak mau didahului oleh orang lain dalam kebaikan. Termasuk kebaikan yang wajib kita berlomba padanya adalah mengucapkan salam terlebih dahulu. Mengucapkan salam dikatakan oleh para ulama hukumnya adalah sunnah, menjawabnya adalah wajib. Tetapi yang lebih besar pahalanya adalah orang yang memulai terlebih dahulu. Karena orang yang menjawab salam, dia melakukan kewajiban, dan dia menjawab salam karena sebab orang yang memulai duluan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan pada suatu amalan, jika kalian mengamalkannya niscaya akan timbul rasa cinta dan kasih sayang antara kalian semuanya. Ketika para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, Mau wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan afshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian wahai kaum muslimin. Tidak memandang. Bahkan Rasulullah mengatakan sallim ala wa an tusallima ala man araft wa ala man lam ta'rif. Mengucapkan salam pada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Assalamualaikum. Dan dijawab waalaikumsalam. Dan ini adalah syiarul Islam. Yang kedua di dalam hadis ini barakallahu fikum, di samping tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan secara khusus akhlak di dalam menjaga rahasia. Banyak orang yang tidak bisa diam mulutnya, dan dia tidak bisa diam dengan apa yang dia lihat. Wajarnya biasanya yang namanya anak kecil, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia tonton, dia ceritakan. Tetapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak demikian. Masih kecil sudah dilatih dan sudah dididik untuk tidak banyak bicara. Dan itulah perbedaan umat zaman terdahulu di antara perbedaan umat terdahulu dengan umat sekarang. Kalau umat terdahulu sedikit bicara, banyak beramal. Salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pecah-pecah kakinya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Qur'an dalam satu malam. Salat malam dan juga para sahabat yang lainnya. Sedikit bicara mereka, amal mereka yang banyak. Adapun zaman sekarang sedikit beramal, bicaranya yang banyak. Boleh meyakinkan ketika dia bicara, tetapi ketika dilihat akhlaknya, amalnya, pergaulannya, orang pun mengatakan na'udzubillah dari orang ini. Akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari kecil sudah berlatih dan sudah terbiasa untuk memegang rahasia, sehingga apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, dan apa yang dia baca dan apa yang dia alami tidak segampang itu menyebar pada orang lain. Dan ini adalah akhlak yang mulia, hifdzus sir. Yang ketiga di dalam hadis ini barakallahu fikum juga menunjukkan akhlak yang mulia dari seorang ibu, yakni Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Akhlak yang mulia dan cara dia di dalam mendidik anaknya. Dari semenjak usia dini sudah ditanamkan kepada anaknya untuk menjaga rahasia dan untuk menjaga lisan. Kata ibunya, "La tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Jangan engkau menceritakan siapapun kepada siapapun tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini akhlak yang ditunjukkan, akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama. Kemudian Anas bin Malik dan Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhum, mendidik anaknya dengan pendidikan yang sangat mulia dan sangat berbahaya. Kalau orang na'udzubillah tidak bisa menahan diri dari setiap apa yang dia dengar, dari setiap apa yang dia lihat, dia akan dia akan membahayakan dirinya sendiri. Orang pun akan hati-hati. Orang akan mengatakan, kamu hati-hati aja berbicara dengan orang ini, karena ternyata dia tidak punya rahasia. Saya pernah berbicara dengan dia padahal waktu itu humor. Saya mengira waktu itu humor. Tahu kata orang soto, bermain, bersenda gurau, bercanda. Ternyata dia menanggapinya serius dan dia menceritakan dan menyebarkannya di luar. Saya gak mengira kalau dia akhlaknya atau orangnya seperti itu. Kalaupun saya salah, kalaupun misalnya saya keliru, saya khilaf, tentunya lebih selamat dan lebih aman kalau dia mengingatkan saya di hadapan saya. Tetapi ternyata orang ini gak bisa dipercaya, karena ternyata setiap mendengar atau melihat dari kita, dia tidak bisa merahasiakan dan bahkan langsung menceritakannya di luar. Na'udzubillah. Ini hadis terakhir dari bab hifdz sir. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, bab ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin jilid 2. Babul wafa'u bil ahdi, al wafa'i bil ahdi wa injazul wa'd. Bab al wafa'u bil ahd, memenuhi janji. Wa injaz al-wa'd. Al-wafa'u bil-ahdi, pada asalnya barakallahu fikum, memenuhi janji seperti janji antara kita dengan saudara kita. Wa injaz al-wa'd, dan melaksanakannya. Qala Allah Ta'ala, wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah oleh kalian setiap perjanjian kalian yang kalian ikrarkan, karena sesungguhnya al ahd, perjanjian, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, al-Isra ayat 34, wa awfu bi ahdi Allahi idza ahadtum, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan penuhilah janji kalian dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berjanji. An-Nahl ayat 91. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Al-Maidah ayat 1. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. As-Saff ayat 2 sampai 3. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak sendiri, yang kalian sendiri tidak melakukannya? Sungguh sangat besar kemurkaan Allah ketika kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Beberapa ayat menunjukkan kepada kita bahwa al-ahd, janji, kita ada dua. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah janji kita antara sesama kita. Janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala masih di dalam kandungan. Masih di dalam rahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Di dalam rahim Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Adam yang lahir, yang akan lahir di dunia. Alastu bi rabbikum, bukankah saya adalah Rabb, pencipta kalian yang kalian wajib sembah di dunia nantinya? Manusia mengatakan, bala, bahkan engkau adalah Rabbku yang aku akan sembah nantinya di dunia. Ini ikrar di dalam rahim. Sehingga ketika terlahir di dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap bayi yang lahir di dunia ini lahir dalam keadaan fitrah atau Islam. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Maka kedua orang tuanya lah yang menjerumuskan dia kepada agama Nasara, Yahudi atau Majusi. Kata para ulama, berarti fitrah di sini adalah Islam. Karena Rasulullah tidak mengatakan ayusallimanihi atau memasukkan dia ke dalam Islam. Tidak ada. Yang ada yang menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasara atau Majusi. Artinya berarti fitrah yang dimaksud di sini adalah Islam. Berjanji. Ditiupkan roh, dicatat rezekinya, dicatat ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikeluarkan ke dunia. Dikeluarkan ke dunia darul balai wal fitan, tempatnya ujian, tempatnya cobaan dan tempatnya beramal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dikeluarkan ke dunia untuk diuji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Ini janji yang pertama. Janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Lahir di dunia, terkadang di kebanyakan kaum muslimin juga diperdengarkan pertama kali suara azan dan iqamah telinga kiri dan kanan. Ternyata ketika dia balik, tidak mengenal salat, tidak mengenal zakat, tidak mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia ingkar janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ternyata dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita mengikrarkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadamu lah wahai Allah kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Janji kita ucapkan di lisan kita dan dibarengi ditutup dengan kalimat amin. Artinya kalau ternyata setelah itu bukannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala malah beribadah kepada jin, kepada berhala, maka artinya orang itu ingkar janji. Ini janji pertama kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji yang kedua adalah janji bainal muslimin. Janji antara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum atau ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Janji antara manusia wajib dipenuhi barakallahu fikum, sehingga Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu membiasakan lisan kita dengan kalimat insyaallah. Walaupun dipahami oleh kebanyakan masyarakat kita bahwa kalimat insyaallah ini artinya enggak datang. Nanti datangnya insyaallah. Jangan pakai insyaallah katanya. Saya datang. Artinya sudah terkesan, sudah teropinikan bahwa kalimat insyaallah ini enggak bakal datang. Padahal yang namanya apa-apa ya memang insyaallah kita ini. Kita mau makan aja pakai insyaallah mestinya. Artinya kalau Allah menghendaki. Kalau enggak datang ya berarti Allah belum menghendaki. Sehingga dijelaskan bahwa di dalam sumpah pun juga disarankan demikian. Misalnya demi Allah, kalau saya sembuh, maka insya Allah saya akan puasa Senin Kamis selama satu bulan. Dan ternyata dia sembuh dan tidak memiliki kekuatan untuk puasa. Sembuh dari penyakitnya tapi tidak bisa puasa. Artinya dia tidak perlu bayar kafarah, karena dia mengikat dan mengecualikan sumpahnya dengan kalimat insyaallah. Berbeda dengan tidak, kalau tidak dibarengi dengan kalimat insyaallah. Ini janji manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kepada sesama manusia. Dan dari situ orang akan menilai bahwa Anda adalah orang yang baik atau orang yang tidak baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama dalam bab tersebut, hadis Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda atau ciri bahwa orang itu ada ciri kemunafikan pada dirinya ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Ketika dia bercerita dan berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Ketika dia berjanji menyelisih janji. Wa idza tumina khan. Ketika dia diberi amanat mengkhianati amanat tersebut. Muttafaqun alaih. Wa zada fi riwayatil muallif muslimin, di dalam riwayat Muslim ada tambahan, wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim, sekalipun dia puasa, salat dan mengaku muslim. Artinya bisa saja seorang yang mengaku muslim bahkan rajin salat, rajin puasa, ternyata pada dirinya terdapat tanda-tanda kemunafikan. Apa saja tanda-tanda kemunafikan? Banyak. Di antaranya barakallahu fikum, salatnya tidak berjamaah atau sering ketinggalan berjamaah. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yatakhallafu anha ahadun illa munafiqun ma'lumun nifaq aw dhul hajah. Dulu kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan menganggap bahwa tidaklah seseorang itu meninggalkan salat berjamaah, terbiasa meninggalkan salat berjamaah, kecuali dia adalah munafik yang sudah jelas-jelas munafik, atau mungkin orang tua yang sudah udzur, atau mungkin orang yang sedang sakit atau yang lainnya. Demikian diantaranya. Apa saja ayatul munafik? Di dalam hadis ini dijelaskan tiga. Yang pertama, kalau dia cerita memang sudah terkenal bohongnya, sampai karena terkenal bohongnya terkadang barakallahu fikum tetangga kiri kanan masyarakat pun ketika ada dia cerita misalnya sudah enggak usah didengar, orang itu dusta. Sudah nyebar berita, ini ada kejadian, ada berita begini-gini. Dari mana berita ini? Dari fulan. Ah, jangan percaya. Enggak, ini terjadi. Walaupun karena saya sudah kenal bahwa itu dia itu pun dusta, walaupun terjadi saya enggak mau percaya. Kecuali saya lihat dengan sendiri atau saya dengar dari orang lain. Kalau sudah seperti ini, artinya barakallahu fikum muru'ah, harga diri orang tersebut hilang dan tidak ada nilainya. Dan di zaman dulu, di zaman kejayaan Islam zaman dahulu, kalau budak sudah terkenal dengan kedustaan atau khianat, dijual pun gak bakal laku. Dijual gak bakal laku. Kalaupun laku, lakunya dengan harga murah. Ini ada budak, kerjanya kuat, tapi akhlaknya gak bagus. Apa? Pendusta, sering dusta. Aib besar. Sehingga gak bakal ada yang mau beli. Siapa sih yang mau beli pendusta? Ini aib besar. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dusta, ayatul munafiq. Berbicara dusta, menulis dusta, Na'udzubillah. Sehingga hadis ini menganjurkan dan mengingatkan kepada kita untuk menjaga lisan. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seorang dikatakan dusta ketika dia menceritakan dan membeberkan setiap apa yang dia dengar, setiap apa yang dia lihat, setiap apa yang dia baca. Na'udzubillah. Idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara dusta. Na'udzubillah, ayatul munafiq. Yang kedua, wa idza wa'ada ahlah. Ketika dia berjanji, dia biasa menyelisih janji. Entah itu dalam hal janji dalam artian misal undangan atau mungkin dalam piutang atau dalam urusan yang lainnya. Idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji menyelisih janji, artinya bukan berarti orang yang memang menyelisih janji karena udur, tapi memang dia sudah kebiasaan begitu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, memang dia sudah biasa begitu. Saya berjanji dalam hati dia, ah tinggal dia aja, yang penting kan gak datang gak apa-apa. Tapi artinya tidak semua kita sapu rata seperti itu. Setiap ada orang menyelisih janji berarti ada orang-orang ini ada alamat munafik pada diri dia, belum tentu. Kadang orang menyelisih janji karena udzur. Tapi kalau memang sudah kebiasaan dia, memang sudah akhlak dia, na'udzubillah. Wa idza kunina khana, yang ketiga ketika dia diberi amanah, khianat. Dan paling menyakitkan ketika berteman dengan orang yang seperti ini. Kita memberi amanat khianat, berjanji ingkar janji, ketika cerita pun bohong. Kemudian di hadis yang berikutnya, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, ia berkata, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'a idha tumina khana wa idha haddatha kadaba wa idza aahada ghadar wa idza khasama fajar. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, arba'un, empat perkara. Barang siapa yang ada empat perkara, siapa yang terdapat pada dirinya empat perkara ini, maka berarti orang itu adalah benar-benar munafik tulen. Kalau empat-empatnya terdapat pada seseorang, maka berarti memang orang itu munafik tulen. Kalau salah satu ada pada seseorang, maka artinya pada orang tersebut ada tanda kemunafikan. Yang pertama, idza tumina khana, ketika dia diberi amanat khianat. Yang kedua, wa idza haddatsa kadzab, ketika dia berbicara dusta. Karena sudah khianat, dia otomatis dusta. Ketika diberi amanat khianat, otomatis kalau sudah khianat dusta dia. Dia sudah mengkhianati misal titipan, dia sudah mengkhianati misal uang, otomatis dia akan berpikir dusta ketika ditanya oleh majikan. Kira-kira apa nanti ucapannya, alasannya ketika ditanya oleh majikan, oleh bos. Dia pun berpikir dan merancang seribu alasan dusta untuk bisa keluar dari kemarahan. Yang ketiga, wa idza ahada ghadar, ketika dia berjanji dia menyelisihi janji. Kalau sudah dusta, otomatis akan menyelisih janji. Sudah khianat, dia berpikir dusta. Setelah dusta, dia otomatis berpikir menyelisih janji. Dia mengatakan dalam dustanya, insya Allah mungkin sebulan atau dua bulan, seminggu atau dua minggu lagi lah. Tapi dalam hati dia, biar selesai aja pembicaraan, setelah itu gak bakal datang, gak bakal selesai. Apa enaknya hidup dan apa nikmatnya hidup kalau ternyata dikenal oleh tetangga kiri kanan kita, oleh teman-teman kita, bahwa kita orang yang tidak amanah, bahwa kita orang yang tidak dipercaya omongannya, bahwa kita orang yang dikenal bahwa kita sebagai orang yang dusta. Yang keempat, wa idza khasama fajar. Dan ketika dia berdebat atau ketika dia sedang berhakim, bermasalah dengan temannya, maka dia akan fajar. Fajar artinya ada dua. Bisa jadi an yadda'iya ma laysa lah, atau an yunkira ma yajibu alaihi. Mengaku sesuatu yang bukan hak dia atau mengingkari perbuatan dia sendiri. Itu makna wa idza khasama fajar. Ketika dia bertahkim, bermasalah, taruhlah di hadapan hakim atau di hadapan siapa saja, ketika dia mengadu, ketika dia bermasalah dengan seorang, maka dia akan keluar dari garis kebenaran. Yang penting menang, pokoknya walaupun harus memuji dirinya sendiri, padahal tidak ada di perbuatan itu pada dirinya. Walaupun dengan memuji atau mengaku suatu perbuatan yang tidak dia lakukan, atau mengingkari perbuatannya sendiri, yang penting pokoknya menang. Yang penting pokoknya lawannya jatuh. Dengan cara dusta, dengan cara barakallahu fikum fujur. Ini ayatul munafiq. Makanya orang barakallahu fikum akan kelihatan imannya, akan kelihatan kesabaran dan kedewasaannya pada saat fitnah. Pada saat fitnah barakallahu fikum, orang akan kelihatan beraninya ketika dihadapkan dengan lawan. Tapi orang kalau cuma keluar-keluar, saya ini pemberani, belum tentu orang percaya. Tapi ketika berhadapan dengan lawan, ternyata benar-benar dia melawan, baru orang mengatakan pemberani. Begitulah barakallahu fikum an-nifaq. Empat perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau empat ini terdapat pada diri seorang, maka artinya kata Rasulullah, orang itu adalah munafik khalis. Dan kalau salah satu dia memilikinya, artinya orang tersebut memiliki salah satu dari cabang kemunafikan. Entah semuanya ataupun sebagiannya, yang jelas kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat munafik. Apa nifaq? An-nifaq atau al-munafiq atau al-fasiq adalah di dalam bahasa Arab dinamakan, atau secara bahasa dinamakan, izharul khair wa idfa'us syarr. Itu munafiq. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan atau kejelekan. Yang nampak dari lesannya bagus, indah, baik, tetapi hatinya hasad, hatinya dengki, hatinya jahat, itulah nifaq secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i adalah Izharul Islam wa izharul kufur. Menampakkan keislaman tetap menyembunyikan kekufuran. Itulah munafik. Artinya antara lahir dan batin tidak sejalan. Antara lahir dan batin tidak sejalan, bahkan dan mereka ini lebih berbahaya terhadap Islam daripada orang yang menentang Islam secara terang-terangan. Karena mereka ini menggunting dalam lipatan, merusak Islam dari dalam, sementara yang lain atau yang kufur terang-terangan mereka merusak Islam dari luar, sehingga ketahuan kalau mereka adalah musuh Islam. Ini munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya munafik tempatnya di tempat di kerak paling bawah di neraka jahanam. Berarti dari ayat ini menunjukkan bahwa yang namanya munafik ada dua. Ada munafik nifaq i'tiqadi. Ada munafik nifaq amal. Munafik nifaq i'tiqadi artinya keyakinannya yang munafik, di mana dia menampakkan keislaman tetapi pada asalnya dia tidak meyakini kebenaran Islam. Salat, tapi ditanya apa Anda berkeyakinan bahwa Islam itu salat itu rukun Islam? Enggak. Hitung-hitung olahraga lah. Haji. Ketika ditanya kenapa Anda haji? Apa Anda berkeyakinan bahwa haji itu adalah rukun Islam? Enggak. Saya sih pertimbangannya daripada wisata di negara yang rusak sudah bosan, sekarang ingin wisata di negara Islam. Dia enggak meyakini. Sebagaimana yang terjadi barakallahu fikum pada kaum Rafidhah, menampakkan keislaman tetapi mengingkari Al-Qur'an, menampakkan keislaman tapi melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaknat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuduh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nifaq i'tiqadi. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang dikatakan fid darkil asfali minan nar. Ada nifaq amali, artinya nifaq amal perbuatannya munafik tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, seperti di dalam hadis ini. Kalau berjanji dusta, mengingkari janji, kalau cerita dusta, ini dinamakan nifaq amali, amalan tidak sampai menjerumuskan dia atau mengeluarkan dia dari keislaman. Tetapi tetap aja yang namanya munafik tercela. Enggak rida orang ketika dikatakan bahwa dia adalah munafik. Pura-pura baik tetapi di belakang menikam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrun nas dzul wajhain. Sejelek-jeleknya orang adalah orang yang bermuka dua. Yani bertemu dengan orang yang baik mukanya muka baik, tapi bertemu dengan orang jahat mukanya orang jahat. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika bertemu dengan orang yang beriman mengatakan kami beriman, namun ketika bertemu dengan orang atau kembali kepada teman-teman mereka dari orang-orang kufar, dia pun mengatakan kami sesungguhnya bersama kalian, kami hanya mempermainkan kaum mukminin tadinya. Na'udzubillah, syarrun nas dzul wajhain. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barangkali ada pertanyaan. Isya kurang berapa menit ini? Kurang 10 menit ya? Iya, silakan. Gimana? Mengaku hari itu nama apalagi menjadi tengok. Tapi apa? Sama kan aku paling hari di sabu. Juru pasal tak pernah. Boleh dikata tak pernah. Cuma ada. Oh dia apa dia? Orang lain paling ya, yang sudah mati itu. Yang lain juga. Iya. Ya kadang-kadang dia ada aku di cuman sering-sering juga. Apakah itu juga dikatakan orang benar? Kekhawatiran yang seperti itu pada diri kita, jangan-jangan saya termasuk orang munafik, itu termasuk tanda kebaikan. Termasuk tanda kebaikan. Kita mengkhawatirkan diri kita ke munafikan. Artinya bahwa berarti pada diri kita ada tanda kebaikan. Kalau kita segera mengatasinya. Iya kan? Kalau kita mengkhawatirkan duit kita habis, omset dagangan kita turun, itu kan kekhawatiran yang bagus kalau segera diatasi. Tapi kalau cuma khawatir aja, waduh gimana ini dagangan saya, cuma khawatir aja tapi itu aja. Gak pernah berusaha untuk mengatasinya, gak pernah. Cuman khawatir aja, prihatin aja. Cuman dilihatin aja. Ya bangkrut lama-kelamaan. Akhirnya dagangan modalnya gak kembali, bahkan bangkrut. Sama dengan ini. Artinya tanda kebaikan. Seorang pedagang, kalau dia tidak memiliki rasa prihatin terhadap dagangan dia, toko dia bisa-bisa bangkrut dalam waktu dekat. Baru satu bulan buka omset 5 juta. Wah, alhamdulillah. 5 juta. Ayo ajak keluarganya. Ayo kita pesta di Gucci selama satu bulan. Ini semua. Gak ada keprihatinan. Kenapa? 5 juta per bulan. Paling berapa sih? Maklum baru orang kaya. Baru jadi orang kaya. Gak punya keprihatinan. Dalam setengah tahun bangkrut. Tapi ketika dia memiliki keprihatinan. Ini kan baru satu bulan 5 juta. Bisa gak ini bertahan sampai nanti? Punya cabang di tempat lain sampai nanti. Karena dunia masih panjang. Berarti dia berpikiran akan bisa membuat cabang. Akan bisa lebih baik ke depan bisnisnya. Demikian pula kita. Ketika kita merasakan jangan-jangan pada diri saya ada kemunafikan. Ini tanda kebaikan. Tapi dengan syarat kita segera mengatasinya, kita segera menghilangkannya dengan barakallahu fikum memperbaiki diri kita dengan menutupi kekurangan kita itu dengan ibadah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu caranya. Tapi kalau terus-terusan diikuti, jangan-jangan saya ini, tetapi tidak pernah dilawan dan tidak pernah dengan ibadah, lama-kelamaan akhirnya putus asa. Sebagian orang mengatakan, mas, sampean itu percuma sholat. Daripada sholat, pulang ke rumah, minum, mending gak usah sholat sekalian. Itu sama aja mempermainkan Allah, katanya. Mempermainkan agama, katanya. Ini salah jelas. Kenapa dia mengatakan mending gak usah minum sekalian? Ini jelas salah. Bisa jadi dengan sholatnya dia ini lama-kelamaan akhirnya timbul rasa malu. Masa sholat dicampur dengan minum akhirnya menjadi baik. Jadi barakallahu fikum, bagus perasaan seperti itu. Tetapi jangan terus-terusan diikuti. Dan jangan terus menjadikan selalu menghantui pikiran. Mau tidur pun selalu terbayang-bayang, jangan-jangan saya ini munafik. Jangan, nanti pada akhirnya stres. Nanti pada akhirnya frustasi. Ketika merasakan perasaan seperti itu, bangkitkan semangat. Saya ini sudah jamaahnya sering malas misalnya, maka saya harus berusaha tentunya semampu saya. Saya ini sudah digunjingkan di masyarakat bahwa saya ini sudah gak dipercaya oleh masyarakat karena sering lesan saya begini-begini, maka saya berarti akan membuktikan mulai dari sekarang bahwa saya sudah mulai berubah. Itu barakallahu fikum caranya, perasaan yang bagus, artinya merasa diri salah, dan itu adalah penting. Berbeda dengan kalau orang yang tidak pernah merasa salah, dia akan terus-terusan dalam kesalahan sampai dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cepat dihilangkan dan kembali kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bangkitkan kembali semangat untuk ibadah. Nah, udah masuk bisa ya? Belum juga, Pak? Hah? Belum ya? Masih ada pertanyaan lagi khususnya dari jamaah sini? Monggo, walaupun di luar materi enggak apa-apa. Heeh. Jangan saya tahu ngerti kalau itu misalkan salah. Iya. Apa itu benar, tapi saya tidak berani mengatakan kalau misalkan benar. Misalkan kita berjamaah. Kita tahu kalau misalkan jamaah makmumnya cuma satu. Kan kalau kita tahu itu kan berarti harus berdampingan. Iya, Dan terus kita misalkan jamaah kita itu misalkan bukan misalkan tidak ngerti gitu. Iya. Terus saya tidak berani mengatakan maju itu gimana? Apa itu merupakan munafik atau gimana? Tidak berani mengatakan atau mengajak depan itu barakallahu fikum tergantung. Tidak mesti langsung bicara berarti munafik karena tidak berani menerapkan sunnah. Namun barakallahu fikum, ya kita sekedar mengingatkan. Misal kita mengatakan kepada orang kita sholat di samping aja, ternyata misal dia mungkin memiliki pemahaman yang dia dengar dari kiainya mungkin bahwa berdirinya belakang apa-apa kita sholat, gak ada masalah barakallahu fikum kita sholat. Karena pada intinya kita setiap muslim sebisa mungkin selalu mencari persamaan dan jangan selalu mencari perbedaan. Nah, kalau selalu mencari perbedaan, syaitan tepuk tangan. Satu masjid sudah jamaahnya cuma dua, berantem lagi. Berantemnya gara-gara apa? Sholatnya gak mau jejer. Akhirnya yang dua ini mau masuk masjid, ada orang itu lagi yang gak mau masuk masjid. Akhirnya kucing-kucingnya. Akhirnya lama-kelamaan masjidnya sepi. Itu pada intinya barakallahu fikum, sebisa mungkin kita selalu berusaha untuk mencari persamaan dan jangan selalu mencari perbedaan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.